Ya. Orang yang bersyukur itu banyak atau sedikit? Sedikit. Yang pandai bersyukur sedikit. Ya. Dan hadirnya seseorang dalam menuntut ilmu itu gambaran orang yang bersyukur. Ya. Sebanyak-banyaknya orang yang hadir di majelis ilmu, tetap masih banyak yang di luar. Ya. Dan hadirnya orang menuntut ilmu itu gambaran, ya, tanda kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiy syakur, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ya. Karena itu yang berusaha maksimal untuk menanamkan diri cita-cita. Jadi antum harus punya cita-cita. Ada target-target yang antum ingin gapai seperti itu. Kalau ingin berhasil, harus ada target. Harus ada target. Baik. Ya.